seperti biasa, pada asar kajian Al-Hikam dan malam hari kita belajar bersama tentang Asmaul Husna, bagaimana memahami nama-nama Allah. Semoga Allah yang Maha Tahu menolong kita agar pertemuan ini penuh berkah. Pak Mita, silakan kami terus menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang berbahagia, tadi kita sudah sama-sama mendengar bacaan ayat Al-Quran, berikut terjemahnya Al-Baqarah 261 sampai dengan 263. Ayat itu merupakan salah satu di antara sekian puluh atau sekian ratus ayat yang memerintahkan atau yang mengajarkan tentang salah satu jenis ibadah yang dikenal dengan ibadah maliyah, ibadah harta. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah dengan fisik kita, dengan hati kita, dan ada juga ibadah dengan harta, ibadah harta. Macam-macam ibadah harta itu. Nah, ayat tadi menggambarkan tentang betapa penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang melaksanakan ibadah maliyah. Sampai dikatakan balasannya 700 kali 700 bisa kali-kali 700 terus. Untuk menunjukkan betapa besar pahala orang-orang yang berinfak dan bersedekah itu. Jadi wujud keimanan kita, keislaman kita itu harus diwujudkan dalam bentuk ibadah. Salah satu bentuk ibadah adalah ibadah dengan harta. Ada ibadah harta yang sifatnya itu konsumtif. Ya, kalau konsumtif itu artinya memang sasarannya adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Seperti ada perintah fidyah kalau kita tidak kuat puasa, tidak bisa puasa karena memang penyakit yang permanen atau halangan yang permanen. Kemudian ada kifarat, bentuk-bentuk pemberian yang karena kita melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu. Ada bentuk ibadah yang sifatnya itu pemberian daging saja seperti akikah, udhiyah, kurban, dan kemudian al-hadyu dalam ibadah haji. Itu adalah ibadah-ibadah yang sifatnya adalah konsumtif. Nah, tapi ada ibadah juga yang nilainya itu adalah monumental, yaitu yang tadi disebut, yaitu ajaran tentang wakaf. Jadi wakaf adalah merupakan ibadah harta yang sifatnya itu monumental. Harta yang diwakafkan itu langsung menjadi aset umat, tidak boleh menjadi milik pribadi, tidak boleh menjadi tirkah. Tirkah itu adalah harta warisan, diwariskan kepada anak. Jadi harta wakaf adalah aset umat. Begitu harta diwakafkan, tidak boleh kembali lagi menjadi milik pribadi. Dalam rangka penyelamatan harta-harta wakaf itulah pemerintah kita memfasilitasi melalui Departemen Agama yang menyangkut sertifikat wakaf. Jadi kalau di sekitar kita ada tanah wakaf, maka segera disertifikatkan ke kantor urusan agama setempat untuk mendapatkan sertifikat wakaf. Sejumlah pembangunan peraturan pemerintah daerah di banyak tempat akan mengizinkan bangunan masjid atau madrasah atau pesantren kalau tanahnya itu sudah ada sertifikat wakaf. Ini penting untuk pengamanan, sebab harta wakaf itu menjadi aset umat selama-lamanya. Sekarang ini banyak harta wakaf yang kemudian menjadi mengalami kerusakan. Katakanlah wakaf madrasah rusak, tidak ada dana untuk mengelola bangunan-bangunan wakaf itu. Maka ada fatwa, sebetulnya bukan fatwa baru, tapi barangkali di masyarakat kita dianggap baru sehingga perlu disosialisasikan, yaitu yang dikenal dengan wakaf dana abadi. Wakaf dana abadi itu adalah wakaf dalam bentuk uang. Kalau kita wakaf tanah, tentu ada minimal berapa begitu per meter dan lain-lain. Tapi ada wakaf dana abadi. Dulu kita atau masyarakat sering menggunakan yang disebut wakaf kolektif, ya, karena untuk satu bidang tanah masjid tidak cukup, mereka dilakukan gerakan wakaf kolektif. Jadi masing-masing wakaf mungkin setengah meter, 20 orang kan menjadi 10 meter begitu. Kalau 200 orang jadi 100 meter. Itu wakaf kolektif. Ini juga merupakan salah satu ikhtiar untuk memiliki aset yang disebut sedekah jariah, aset pahala, ya investasi abadi, investasi abadi. Jadi wakaf kolektif. Kemudian ada lagi yang disebut wakaf bersyarat. Jadi seorang mewakafkan sesuatu, tapi dengan syarat ini saya wakafkan harta saya sebidang tanah, tapi mulai berlaku nanti setelah saya wafat, gitu. Jadi wakaf bersyarat. Atau ada juga yang nazar wakaf. Nah, yang terakhir atau yang ingin saya sampaikan yaitu yang disebut wakaf dana abadi. Jadi seorang punya uang sedikit tapi digabung dengan teman-teman kemudian menjadi wakaf abadi, wakaf dana abadi. Nah, uang yang dihimpun itu ditaruh katakanlah di bank syariah untuk dikelola dalam mudorobah bagi hasil. Nanti hasil dari dana simpanan yang dikelola oleh bank syariah itu kemudian bisa digunakan untuk dana perjuangan untuk umat, untuk pendidikan, untuk beasiswa, mungkin juga untuk wakaf lagi boleh. Nah, kalau ini dilakukan umpamanya oleh organisasi Islam, oleh LSM, oleh keluarga, oleh perusahaan, seorang yang punya perusahaan dengan karyawan yang cukup banyak, melatih karyawan itu, saya naikkan gaji kalian, tapi saya minta ini kenaikan ini untuk investasi akhirat kalian. Biasa mendapatkan gaji katakanlah 1 juta, saya naikkan sekarang jadi 1 juta 100, yang 100 ribu itu adalah untuk kalian nanti setelah mati, yaitu gerakan wakaf dana abadi. Baik sekali apabila ini dilakukan, gerakan wakaf dana abadi, jadi dalam bentuk uang. Jadi perkeluarga ataupun juga satu daerah, satu kompleks bisa merekam gerakan wakaf dana abadi. Nah, nanti sekali lagi hasil mudharabahnya untuk kepentingan biaya-biaya rutin. Biaya rutin, jangan dana wakafnya itu yang dibelanjakan, nanti bukan wakaf lagi. Nah, wakaf itu harus monumental, harus apa, abadi begitu, abadi dalam arti abadi dunia itu. Nah, ada fatwa lain yang barangkali penting untuk diketahui oleh kita semua, yaitu dalam rangka menyikapi problem bangsa kita berkaitan dengan rusaknya lingkungan, terjadinya berbagai macam longsor dan banjir karena hutan dihancurkan, karena lingkungan yang tidak nyaman, kurang penghijauan, yaitu disebut wakaf pohon bukan hanya menanam beton, tapi juga bisa menanam pohon lindung, itu adalah wakaf. Kalau ini dijadikan sebagai amalan rutin kita, itu luar biasa, investasi abadi. Kita punya dana, kalau menyumbangkan wakaf untuk tanah masjid sekian meter tidak mampu, kemudian kita bisa melakukan wakaf dengan uang kita, dana kita. Buka saja rekening khusus untuk wakaf dana abadi. Jadi secara rutin putra, saudara, keluarga dimasukkan uang. Ini ada uang, ada keuntungan yang cukup besar sebagai tanda syaf dana abadi. Atau lingkungan yang tidak nyaman, lingkungan yang rusak ini, kita melakukan gerakan wakaf pohon lindung, menanam pohon yang tentu sifatnya tadi pohon yang kuat untuk lindung. Itu adalah termasuk sedekah jariah, sedekah yang pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia lama, pahalanya mengalir terus. Dan bahagialah mereka yang meninggal dunia apabila sebelum wafat sempat melakukan wakaf itu. Dan rugilah mereka yang meninggal dunia meninggalkan sejumlah kekayaan tapi tidak sempat meninggalkan harta yang menjadi harta wakaf, habis semua. Dan celakalah orang-orang yang meninggal dunia, pada saat meninggal dunia dia meninggalkan sejumlah kekayaan yang menjadi sumber sengketa dan pertengkaran ahli warisnya. Wa'alaikumsalam yang tadi. Makanya harus menjadi perhatian kita semua, kepada kita yang berkeluarga, jangan sampai meninggalkan bom waktu, meninggalkan kekayaan yang menjadi sumber konflik, meninggalkan kekayaan yang tidak jelas statusnya, atau mungkin karena sesuatu hal pernah diwakafkan, pernah diberikan, pernah dihibahkan, dan ini menjadi bibit perpecahan. Celakalah orang-orang yang meninggalkan kekayaan sebelum meninggal dunia, setelah meninggal dunia dia celaka, menderita karena kekayaan yang ditinggalkannya itu menjadi sumber sengketa, sumber pertengkaran ahli warisnya. Juga penting untuk dimantapkan, kalau kita sayang kepada orang tua yang telah meninggal dunia, jangan sampai harta peninggalan mereka dijadikan harta menjadi sumber konflik, sumber pertengkaran. Kalau anak-anak bertengkar gara-gara harta warisan, itu tidak sayang kepada orang yang meninggal, kepada ayah, ibu, atau siapapun yang meninggalkan warisan itu. Ini yang pertama, para pendengar, dari ayat tadi mengenai ibadah maliyah. Sangat-sangat banyak ayat maupun hadis yang menerangkan tentang betapa pentingnya infak itu. Terutama di ada infak, ada ibadah maliyah, ibadah harta yang sifatnya itu monumental. Dikatakan punya dalam ayat lain, setiap infak yang kita berikan itu adalah semacam menghutangkan sesuatu kepada Allah, dan Allah lah yang akan membayar hutangnya itu. Nah, Allah tidak menyalahi janji. Kemudian ada lagi pernyataan, umpamanya saja, bahwa setiap infak yang diberikan oleh seseorang itu adalah menjadi kifarat, penghapus dosa. Unfik, infakkan hartamu, aku yang akan menggantinya. Tidak pernah ada orang yang miskin gara-gara infak atau wakaf. Tidak pernah ada orang yang menderita gara-gara infak dan wakaf. Yang banyak terjadi adalah dengan infak harta kita menjadi tambah berkah, dengan infak harta kita menjadi tambah, menjadi memberikan kenyamanan, dengan infak dosa diampuni oleh Allah, dengan infak mendekatkan diri kita kepada Allah, dan dengan infak Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan, menjadikan keluarga kita keluarga yang mawaddata warahmah. Menurut hadis Bukhari, setiap hari itu katanya ada ratusan malaikat yang turun ke bumi. Pekerjaan mereka adalah menaburkan doa untuk orang-orang yang infak. Ya Allah, limpahkan rahmat kasih sayangmu kepada orang yang infak pada hari ini. Ya Allah, turunkan berkah kepada mereka yang infak pada hari ini. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan mereka yang hari ini berinfak. Makanya indah sekali kalau dalam hidup ini mempunyai slogan semboyan yang dilaksanakan dalam amal kenyataan, yaitu tiada hari tanpa infak, tiada hari tanpa wakaf dan abadi. Luar biasa kalau itu dilakukan. Nah, yang kedua, para pendengar yang berbahagia, ada hal penting dalam hal infak tadi diisyaratkan oleh Al-Quran. Ada tiga sebab yang menyebabkan infak kita menjadi tidak mempunyai nilai kepada kita, pahalanya hilang. Satu tadi, infak apapun namanya, entah wakaf, entah sedekah, entah zakat, tetapi diiringi dengan azab, menyakiti orang. Menyakiti orang, orang yang diberi itu. Jadi ucapan-ucapan yang menyinggung perasaan, yang menyakitkan kepada mereka yang diberi. Sampai dikatakan, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza. Ucapan yang baik, toleransi, memaafkan, itu lebih baik daripada sedekah tapi diikuti dengan caci maki. Ketika kita memberikan sumbangan di perapatan terhadap mereka yang minta-minta, kita berikan sekian tapi caci maki, hilanglah pahalanya itu, satu. Yang kedua tentu saja adalah riya. Ingin mendapat pujian dari manusia, ingin populer sebagai dermawan, na'udzubillah min dzalik, hilanglah pahalanya itu. Kalau kita ingin mendapatkan pujian dari manusia, bukan mengharap ridho Allah, yaitu riya, tidak ikhlas. Dan yang ketiga, ayat tadi juga mengemukakan, ada yang dapat menghapuskan pahala-pahala infak, sedekah, zakat, wakaf kita, ialah apabila apa yang kita berikan itu selalu diulang kembali, diceritakan dulu saya infak lo, dulu saya nyumbang dia lo, dulu saya bantu dia lo. Kalau tidak saya bantu, anda nggak tahu bagaimana. Nah, itu diceritakan berulang kali, hilanglah pahalanya. Jadi ada tiga penyakit di dalam infak, sedekah atau ibadah harta lainnya. Satu adalah menginfakkan, menyumbang seseorang atau sebuah lembaga seseorang, tapi disertai caci maki. Wanaudzubillah min dzalik. Yang kedua adalah menginfakkan, menyumbangkan harta kekayaan tapi ingin mendapat pujian dari manusia. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan, ialah menginfakkan harta, menginfakkan, menyumbangkan harta tapi selalu diceritakan, selalu diceritakan. Dulu saya ini, habislah pahalanya itu. Jadi sayang sekali infak, sedekah, wakaf yang kita berikan kalau itu diiringi dengan tiga perilaku yang tidak terpuji itu. Maka infakan harta dengan tulus, ikhlas, biarlah Allah yang mencatatnya. Pasti Allah yang akan membalasnya. Dan pasti pula apa yang kita infakkan itu tidak akan hilang. Itu menjadi bagian daripada investasi abadi, kekayaan kita yang abadi sifatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, halo. Iya, bagaimana As? Halo, ya. Suara masih terdengar? Masih bisa As. Iya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para pendengar yang beriman, kita sudah simak barusan kedalaman tentang wakaf serta variasinya. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah yang maha mendengar, maha menyaksikan, maha tahu isi hati kita, kita digemarkan oleh Allah untuk berinvestasi yang tidak ternilai ini. Baik para pendengar, siapa tahu di antara pendengar ada yang memiliki ide, gagasan, saran, manfaatkan kesempatan ini, silakan Ustaz. Iya baik sahabat, MK dimanapun Anda berada, seperti yang tadi juga diungkapkan oleh A dan Pak Miftah. Bagi Anda sekarang yang akan bergabung bersama kami, Anda bisa masuk ke line telepon kami, Anda bisa masuk ke...